ubah berbunga lara. Rendahnya pandanganmu padaku yang amat memerlukan. Kegersangan sekeping hati mengharapkan setitik sembuh agar basah rindu ini aku yang terdiam sejak pula lagi puasku merintih puasku berduka. Hanya mampu berserah beserta doa harapan. Ubahlah haluan hidup ini demi cinta yang menyala. Ku rela menggenggam bara api demi kasih yang mengharu. Masih lagi.